Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di kesempatan mulia ini kita bisa kembali mempelajari kitab Fathu Rabbil Bariyat karya Fadilatul Syekh Ahmad bin Yahya Al-Najmi rahimahullahu ta'ala. Seperti biasanya sebelum kita membaca dari syarah atau dari kitab Fathu Rabbil Bariyat, kita baca terlebih dahulu matan atau ucapan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita melanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala as-su'alu al-ashir, pertanyaan yang ke-10. Ma hukmu af'alil ibadah, apa hukum, maksud hukum di sini adalah bagaimana penjelasan atau disandarkan kepada siapa yang berkaitan dengan af'alil ibad, perbuatan hamba. Sejatinya permasalahan ini adalah masuk di bawah bab atau penjelasan tentang takdir, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah perbuatan hamba. Maka di sini beliau rahimahullah ta'ala menjawab al-jawabu, jawabannya. Af'alul ibad kulluha minat ta'ati wal ma'asi dakhilatun fi khalqillahi ta'ala. Seluruh perbuatan hamba, baik itu berupa ketaatan ataupun kemaksiatan, semua itu masuk ke dalam perkara yang Allah ciptakan, yang Allah takdirkan. Wa qada'ihi wa qadarihi, dan termasuk qada dan takdirnya, qada dan qadarnya. Langkah kita, kemudian tangan kita bergerak, mata kita berkedip, mulut kita berbicara, mata kita memandang, dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh manusia, semuanya itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah Allah ciptakan. Walakinnahum, akan tetapi manusia atau hamba, humul fa'iluna laha, merekalah yang melakukan semua itu, baik itu ketaatan ataupun kemaksiatan. Lam yujbirhumullahu alaiha, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memaksa mereka. Tidak memaksa untuk melakukan kemaksiatan. Ma'annaha waqi'atun bimasyiatihim wa qudratihim. Bersamaan dengan itu, apa yang terjadi, yang dilakukan oleh manusia, baik itu ketaatan ataupun kemaksiatan, terjadi sesuai dengan kehendak Allah dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Fahiyya fi'luhum haqiqatan. Maka apa yang terjadi, yang dilakukan oleh hamba berupa ketaatan dan kemaksiatan, Ini adalah perbuatan mereka secara hakikat. Nanti kita akan terangkan di sela-sela penjelasan apa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Wahum mausufuna biha, dan mereka lah, yaitu para hamba itulah, yang disifati dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Apabila dia melakukan sholat, maka disebut musalli, orang yang sholat. Apabila dia berzina, maka disebut zani, orang yang berzina. Apabila dia membunuh, maka disebut qatil, orang yang membunuh. Apabila dia melakukan atau menunaikan zakat, disebut muzaki, orang yang melakukan zakat, dan seterusnya. Sifat perbuatan tersebut dinisbahkan kepada mereka. Al-musabuna, yang mereka ini diberi pahala karena perbuatan taat ketaatannya. Wal-mu'aqabuna alaiha, dan mereka akan dibalas, dihukum karena perbuatan maksiatnya. Wa ya khalqullah haqiqatan, dan itu apa yang terjadi itu semuanya adalah ciptaan Allah, takdir yang Allah tentukan. Fa innallaha khalaqahum, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan mereka. Wa khalaqa ma'isyatahum wa qudratahum, dan sekaligus Allah menciptakan keinginan-keinginan mereka, yaitu keinginan hamba, wa qudratahum, dan kemampuan mereka. Wa jami'a ma yaqau bidzalik, dan menciptakan segala perkara yang terjadi karena hal tersebut, yaitu karena keinginan dan kekuasaan tersebut atau kemampuan tersebut. Fanu'minu bi jami'i nususil kitabi was sunnah, maka kami beriman kepada seluruh dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah dan hadis-hadis Nabi. Addalah ala syumuli khalqillahi, yang telah menunjukkan tentang menyeluruhnya, bahwasanya penciptaan Allah Subhanahu wa taala ini mencakup, dan takdirnya mencakup likulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Minal a'yan, terhadap sesuatu yang telah ditentukan, atau terhadap perkara-perkara tertentu. Wal awsaf, sifat-sifat seperti perbuatan dan yang semisalnya. Wal af'al, dan perbuatan. Kama nu'minu bi nususil kitabi was sunnah, sebagaimana kita beriman kepada dalil-dalil kitab dan sunnah. Adalah yang telah menunjukkan ala annal ibadah humul fa'ilun, bahwasanya hamba itu adalah yang mengerjakan, yang mengerjakan perbuatan tersebut. Haqiqatan, secara hakiki. Lil khairi wasyar, melakukan, baik melakukan perbuatan yang baik ataupun yang jelek. Wa annahum mukhtaruna li af'alihim, dan di saat yang sama mereka ini memilih dari perbuatan-perbuatan mereka, tidak dipaksa. Fa inna Allah khaliqu qudratihim wa iradatihim, karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kemampuan mereka dan keinginan mereka. Wa huma sababu fi wujudi af'alihim wa aqwalihim, yang keduanya ini, kemampuan dan keinginan, merupakan sebab terbentuknya atau terjadinya perbuatan yang mereka lakukan dan ucapan yang mereka ucapkan. Wa khaliqus sabab at-tam, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sebab. Wa khaliqun lil musabbib, dan menciptakan al-musabbib, seseorang yang menyebabkan adanya sebab tersebut. Wallahu a'zamu wa a'dalu min ay yujbirahum 'alayha, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Agung dan Maha Adil untuk dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memaksa mereka. Allah ini terlalu agung dan terlalu adil. Kalaulah dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memaksa hamba ini untuk melakukan perkara-perkara yang buruk. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekilas sebelum melanjutkan apa yang disampaikan oleh Asy-Syarih, yaitu Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, bahwasanya pembahasan yang disampaikan oleh muallif rahimahullah taala sebagaimana tadi dijelaskan berkaitan dengan af'alul ibad, berkaitan dengan perbuatan seorang hamba. Dan hal ini hakikatnya adalah pembahasan berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala sesuatu. Apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit serta seluruh perkara yang terjadi, termasuk apa yang dilakukan oleh manusia, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan penjelasan karena di sana ada beberapa kelompok yang tersesat di dalam memahami perbuatan manusia. Kelompok yang pertama adalah kelompok Jabriyah. Kenapa disebut Jabriyah? Kata Jabriyah ini berasal dari kata Jabrun, yang artinya memaksa atau terpaksa. Apa yang mereka yakini? Mereka meyakini bahwasanya seorang hamba itu terpaksa. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terpaksa dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan seorang hamba ini tidak bisa lari dengan takdir Allah atau dari takdir Allah. Memang di satu sisi benar apa yang mereka katakan, tetapi mereka tujuannya bukanlah baik. Tujuan mereka itu adalah untuk berhujjah dengan takdir ketika mereka melakukan perbuatan maksiat. Ketika mereka dinasihati, kenapa engkau melakukan kemaksiatan? Sudah takdir dari Allah. Saya tidak bisa lari dari takdir Allah. Sehingga saya berbuat maksiat. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu yang mereka yakini. bahwasanya segala perbuatan hamba itu tidak lepas dari kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala, dalam arti tadi termasuk apa mereka berdalil dengan takdir dalam perbuatan maksiat. Dan mereka menganggap bahwasanya manusia itu seperti pisau yang memotong daging. Ketika ditanyakan siapa yang memotong daging, apakah pisau, apakah tangan seorang jagal, nah mereka mengibaratkan manusia itu seperti itu. Memang bergerak pisau tersebut, tetapi ada yang menggerakkan. Memang pisau itu memotong, tetapi ada yang menggerakkan. Sehingga intinya mereka mengatakan bahwasanya manusia ini majbur, terpaksa melakukan apapun yang dia lakukan. Tetapi hal ini sekali lagi mereka gunakan untuk berhujjah, untuk melakukan kemaksiatan. Insya Allah nanti akan kita jelaskan bantahannya. Kemudian kelompok yang kedua, yaitu kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah Mu'tazilah. Bagaimana keyakinan mereka? Keyakinan mereka sebalik dari keyakinan kelompok Jabriyah. Kalau tadi kelompok Jabriyah ini gulu, berlebih-lebihan dalam menetapkan takdir sehingga manusia ini tidak memiliki kemampuan apa-apa sama sekali. Semuanya terpaksa oleh Allah, oleh takdir Allah. Sebalik dari pemahaman ini yaitu Qadariyah Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwasanya perbuatan manusia ini tidak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah. Tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Sehingga apa yang dilakukan oleh manusia, maka tidak ada hubungannya dengan takdir. Mereka berbuat baik itu karena mereka sendiri, bukan sudah ditakdirkan. Mereka berbuat jelek pun sama. Tidak ada kaitannya dengan takdir. Dua kelompok ini adalah kelompok yang tersesat dalam memahami takdir, khususnya berkaitan dengan af'alul ibad, khususnya dengan apa yang dilakukan oleh manusia atau hamba. Maka pertama, kita jelaskan, kita bantah kelompok Jabriyah. Seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya kelompok Jabriyah mengatakan bahwasanya manusia ini terpaksa dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seperti pula tadi dijelaskan bahwasanya manusia tidak bisa keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan dari sisi ini bahwasanya manusia tidak bisa lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala, kita katakan benar. Tetapi bukan berarti manusia ini tidak memiliki kemampuan memilih. Bukan berarti mereka ini terpaksa dengan takdir yang Allah tetapkan. Mereka bisa memilih. Manusia bisa memilih dan Allah telah berikan kepadanya kemampuan dan keinginan untuk memilih satu perbuatan. Dan di sinilah titik kesalahan mereka. Yaitu mereka tidak memahami bahwasanya manusia ini diberikan pilihan. Diberikan kemampuan. Dan diberikan keinginan. Makanya di dalam syariat, ketika perkara-perkara ini, keinginan, kemampuan, ya, tidak ada pada seseorang, ya, keinginan, kemampuan, ya, pilihan, itu tidak ada pada seseorang, maka dia tidak mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan hukuman. Seperti orang gila. Orang gila tidak memiliki keinginan. Ketika dia melakukan atau meninggalkan, melakukan dosa atau meninggalkan kewajiban, maka tidak ada tuntutan baginya. Atau seperti orang yang tidak sengaja, dan yang semisalnya. Tidak ada hukuman baginya. Begitu juga orang yang tidak memiliki kemampuan. Seorang yang tidak memiliki kemampuan, maka mendapatkan udzur di dalam agama. Hal ini menunjukkan bahwasanya apa yang ditentukan dalam syariat ini sesuai dengan kemampuan dan manusia bisa memilih dan juga memiliki keinginan sehingga mampu memilih mana yang benar, mana yang salah. Kita ambil contoh. Ketika seseorang berada di satu rumah yang tinggi, kemudian dia akan turun. Kemudian dia akan turun. Kira-kira bagaimana caranya dia turun? Apakah dia merasa dipaksa oleh takdir Allah? Jawabannya tentunya tidak. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya kemampuan. Memiliki akal. Untuk memilih, memiliki keinginan, sehingga tidak terpaksa. Pasti yang akalnya sehat, dia akan memilih untuk turun menggunakan tangga, atau yang semisalnya. Berbeda. Kalau yang akalnya sudah rusak, dia akan loncat dari atap rumah atau dari rumah yang tinggi, loncat ke bawah. Dan dia mengatakan kalau takdirnya selamat, akan selamat. Begitu juga ketika seorang ini lapar. Ketika seorang lapar. Maka kita katakan, apakah dia dipaksa dengan takdir untuk lapar seterusnya? Maka jawabannya tentunya tidak. Dia diberi pilihan oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah, diberi keinginan. Kemampuan dan keinginan tersebut bisa menjadikan dia memilih mana perkara yang baik untuknya, mana perkara yang buruk untuknya. Begitu juga ketika dia akan melakukan satu perjalanan ke satu tempat, kemudian ditunjukkan kepadanya ini jalannya yang bagus, mulus, dan cepat. Sebelahnya lagi jalannya rusak. Kalau lewat sini, jalannya rusak. Banyak lubangnya. Bahkan sampingnya jurang. pasti kalau akalnya sehat, dia akan memilih jalan yang lurus atau jalan yang bagus, yang mulus. Nah, ketika dia memilih jalan yang bagus, ketika dia memilih makan atau minum, ketika dia memilih tangga, ketika dia memilih tangga dengan tujuan supaya selamat, supaya tidak celaka, apakah hal itu dikatakan dipaksa? Tentunya jawabannya tidak. Dia memilih. Dia memilih sendiri. Dia punya pilihan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya kemampuan dan keinginan. Lalu mengapa ketika dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi, dia memilih perkara yang terbaik untuknya, tetapi dalam permasalahan agama, dia memilih untuk dirinya perkara-perkara yang membinasakannya. Kemudian beralasan dengan takdir. Ini merupakan alasan syaitaniyah. Hujjah syaitaniyah. Alasan yang merupakan bimbingan dari syaitan. Jadi sekali lagi, kenapa dalam permasalahan seperti tadi yang disebutkan, dia memilih yang terbaik untuk dirinya. Tetapi kenapa ketika berbicara agama, dia tidak memilih yang terbaik untuknya, malah memilih perkara yang buruk, kemudian beralasan dengan takdir. Maka inilah bantahan kepada mereka yang berhujjah dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan kemaksiatan. Jadi sekali lagi bahwasanya walaupun semuanya itu telah ditakdirkan oleh Allah, ketika dia sudah memilih, baik itu perbuatan baik, perbuatan ketaatan, ataupun perbuatan kemaksiatan, itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya kemampuan, keinginan, sehingga dia bisa memilih mana yang layak baginya, mana yang baik untuknya, dan mana yang buruk untuknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga apabila dia melakukan perkara tersebut atas pilihannya, walaupun setelah dia memilih itu merupakan takdir Allah, maka dia berhak untuk mendapatkan balasan, kalau kebaikan dia mendapatkan pahala, dan apabila kejelekan dia mendapatkan siksa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sekilas bantahan terhadap mereka, yaitu kelompok Jabriyah, kelompok yang mengatakan bahwasanya manusia ini terpaksa dengan takdir Allah, sehingga mereka berdalil dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jawabannya sudah tadi kita jelaskan. Kemudian yang kedua, kelompok Qadariyah, yang mereka mengatakan bahwasanya segala perbuatan manusia itu tidak ada hubungannya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hal ini jawabannya sangat jelas sekali. Pertama, ini bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu, termasuk perbuatan manusia. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang menciptakan kalian, wama ta'malun, dan apa yang kalian kerjakan. Semuanya telah diciptakan dan ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila dia meyakini hal tersebut, maka telah bertentangan dengan Al-Quran. Bertentangan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan Allah telah menciptakan manusia dan apa yang dilakukan oleh manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah untuk rincinya, mudah-mudahan di kesempatan berikutnya akan kita jelaskan bantahan terhadap dua kelompok ini, yaitu yang pertama kelompok Jabriyah dan kelompok Qadariyah. Adapun bantahan secara ringkas sudah kita jelaskan tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah nanti kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh muallif Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi dalam kitabnya Fathu Rabbil Bariyat. Insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.